أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وبعد قال الشيخ مالك رمضان حفظه الله في كتابه ست درر من أصول أهل الأثر تحديد مخالف الرسول بالزيغ أو الكفر ما دام قد كتب الله قد كتب الله لإتباع نبيه صلى الله عليه وسلم لإتباع نبيه صلى الله عليه وسلم الثبات على الدين فقد جعل مخالفيه على خطر من دينهم وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا قال الشيخ عبد المالك رمضان الجزائري حفظه الله تهديد مخالف الرسول بالزيغ أو الكفر berkata Syekh Abdul Malik Ramadhan Al-Jazairi hafizahullah tabaraka taala ancaman terhadap orang-orang yang menyelisih Rasul akan tersesat atau akan keluar dari Islam menjadi kafir terancam dengan kekufuran atau kesesatan. Ancaman kepada setiap orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena musibah, petaka, bencana, kesesatan ataupun kekufuran. Madama qad kataballahu li atba'i nabiyhi tsabata 'ala ad-din, tatkala Allah telah menggariskan terhadap para pengikut Nabi alaihi salatu wassalam keistiqamahan di atas agama, faqad ja'ala mukhalifihi 'ala khatarin min dinihim, maka Allah menjadikan pula sebaliknya terhadap orang-orang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan bagi mereka musibah, petaka yang membahayakan agama mereka. Faqala, maka Allah berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Dan jika diserukan kepada mereka, marilah ikuti apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, maka engkau akan melihat orang-orang munafik yasudduna anka sududa, berupaya menghalangi manusia dari jalanmu wahai Muhammad. Fakaifa idza asabathum musibah, bagaimana jika datang kepada mereka musibah, petaka, bencana, bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Thumma ja'uka, niscaya setelah itu mereka akan datang kepadamu. Yahlifuna billah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. In aradna illa ihsanan wa taufiqan, sesungguhnya kami hanyalah ingin berbuat kebaikan Naam, iqra. Qala Ibnu Qayyim tawa'adahum bi annahum idza asabatuhum musibatun fi 'uqulihim wa adayanihim wa basairihim wa abadanihim wa amwalihim bisababi i'radihim amma ja'a bihi ar-rasul wa tahkimi ghairihi wa tahakumi ilaihi kama qala ta'ala fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim i'tadharu bi annahum innama qasadu li ihsani wat tawfiqa qala ibn al-qayyim barakata ibn al-qayyim rahimahullah tawa'adahum bi annahum idza asabatuhum musibah Allah memberikan ancaman kepada kaum munafik jika datang kepada mereka petaka musibah ya fi uqulihim musibah dalam akal mereka ya pemikiran mereka menjadi rusak sehingga melihat yang batil menjadi kebaikan, kebaikan menjadi kebatilan ya inilah akal-akal orang munafik melihat sesuatu kemungkaran menjadi kebenaran, sesuatu kebenaran menjadi kemungkaran fi uqulihim wa diyanihim rusak akal mereka, rusak agama mereka wa basairihim rusak pandangan mereka wa abdanihim ya rusak pula kesehatan mereka, tubuh-tubuh mereka wa amwalihim rusak harta-harta mereka bisababi iradihim amma ja'a bihi ar-rasul disebabkan mereka menyelisihi apa yang dibawa rasul wa tahkimi ghairihi disebabkan mereka berhukum kepada selain rasul wa tahakum ilaihi ya disebabkan mereka berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhukum kepada beliau kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman fa in tawallu sekiranya mereka berpaling fa'lam ketahuilah annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim maka sungguhnya Allah ingin menimpakan kepada mereka petaka disebabkan dengan dosa-dosa mereka i'tadharu jika mereka terkena musibah sebagaimana di atas ya dengan sebab dosa-dosa mereka musibah baik dalam badan mereka, harta mereka, diri mereka, akal mereka, agama mereka maka mereka akan mencari-cari alasan biannahum innama qasadul ihsan wa taufiqah bahwasanya mereka itu bukanlah ingin berpaling daripada Rasulullah tapi mereka ingin melakukan suatu kebaikan yang mereka anggap baik maka mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan padahal mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah petaka dan musibah setiap orang menyelisihi Rasul menganggap apa yang mereka buat itu baik ya mereka anggap yang mereka lakukan itu adalah merupakan taufik ya inspirasi ilham dari Allah datangnya itu yang terjadi tatkala mereka menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa thalisatul asafi anna hadhil musibata qad tusibu min dinil mar'i maqtalan hatta yaghfura. Qala Ibnu Taimiyah 'inda qouli ta'ala فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَمَرَ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ أَنْ يَحْذَرَ الْفِتْنَةَ وَالْفِتْنَةُ الرِّدَّةُ وَالْكُفْرُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ jadi ancaman terhadap orang yang menyelisih Rasulullah SAW pertama adalah petaka yang menimpa mereka ya pada diri mereka, harta mereka, keluarga mereka, akal mereka ini yang pertama pada agama mereka yang berikut ini lebih parah وَثَالِثَةُ الْأَثَافِ adapun tungku yang ketiga anna hadhihi al-musibah qad tusibu min dinil mar'i maqtalan hatta yakfur bahwasanya petaka ini terkadang mengenai agama seseorang sehingga membuat dia kafir qala Ibnu Taimiyah inda qaulillah ta'ala. Berkata Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah khawatir, waspada, takut orang-orang menyisihi perintahnya. Antusibahum fitnah, akan datang kelak kepada mereka fitnah, petaka, musibah, bencana. Au yusibahum adzabun adim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Amara man khalafa amrahu an yahdhar fitnah. Allah perintahkan, ya, beritahukan kepada orang-orang yang menyisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada mereka fitnah. Wal fitnatu riddatu wal kufru. Dan fitnah itu maknanya adalah kekafiran, kemurtadan. Qala subhanahu, karena Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga tak akan ada lagi yang namanya kekafiran. Karena itulah fitnah terkadang bermakna kekafiran. Ya. Maka dalam ayat ini Allah mengancam orang menyisi Rasulullah SAW lambat laun, dia akan terjerumus ke dalam kekufuran. Naam. Qala al-Imam Ahmad fi riwayatil Fadl bin Ziyad, nazartu fil mushafi wa wajadtu ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi salasati wa salasina mawdi'an. ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وجعل يكررها ويقول وما الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه فيزيغ قلبه فيهلكه وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد, إمام أحمد berkata dalam riwayat الفضل بن زياد, نظرت في المصحف, aku melihat dalam Al-Quran, فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا. Aku temukan dalam Quran terdapat 33 tempat yang memerintahkan taat kepada Rasul. Tsumma ja'alathu, kemudian Imam Ahmad membaca, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyisihi dia, yaitu Nabi, akan ditimpa fitnah ataupun ditimpa azab yang pedih. Jadi ketaatan kepada Rasul itu ada 33 tempat dalam Quranul Karim. Kemudian ancaman yang menyisihi Rasulullah SAW dengan fitnah yang akan datang menimpanya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, وَجَعَلَ يُكَرِّرُهَا وَيَقُولُ وَمَا الْفِتْنَةِ, dan Imam Ahmad mengulang-ulangi ayat tersebut sembari berkata, tahukah kalian apa itu fitnah? Asyirku, fitnah itu adalah kesyirikan. لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْرِ. Ketika orang nekat menyelisihi perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menolaknya, maka ketika itu hatinya akan menjadi tersesat. Fayaziqu qalbuhu fayuhlikuhu, hatinya pun menyimpang dan itu akan membinasakannya. Wa ja'ala yatlu hadhihi al-ayah, kemudian Muhammad baca ayat ini, fala wa rabbika, sekali-kali tidak demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tak akan pernah dianggap beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Naam. Wa qala Abu Thalib al-Mashkani, qila lahu inna qauman yad'una al-haditha wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, fa qala a'jaba liqaumin sami'u al-haditha wa 'arafu al-isnad wa sihhatah yad'unahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan ila ra'yi Sufyana wa ghayrih. Qala Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim wa tadri mal fitnatu al-kufru. Qala Allah ta'ala, wal fitnatu akbaru minal qatl fayad'una al-haditha ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taghlibuhum ahwa'uhum ila ar-ra'yi fa idza kana al-masahib فَإِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ عَنْ أَمْرِهِ قَدْ حُذِّرَ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ أَوْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ mufdian ilal kufri awil azabil alimi. Qala Abu Talib al-Mishkani. Berkata Abu Talib al-Mishkani, wa qila lahu, dikatakan kepadanya, inna qauman yada'una al-hadith, ada orang-orang yang meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan, mereka meninggalkan hadis dan lebih condong memilih pendapat Sufyan, Sufyan al-Thawri. Satu hal yang kita harus pahami bahwasanya para ulama-ulama tidak ada yang menyengaja untuk menyisih sunnah, tak ada. Siapapun dia, baik Imam Syafi'i rahimahullah, Sufyan al-Thawri, Ibn Uyainah, tidak ada yang dengan sengaja menyelisih sunnah. Tapi terkadang tak sampai kepadanya sunnah Rasul. Karena kita harus memahami tidak ada satu orang pun manusia yang mengetahui semua sunnah Nabi dalam segala sisi. Ya, melainkan sebagian mereka, ya, raib dari mereka sebagian sunnah Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat pun demikian. Tatkala dikatakan dalam buku ini, ya, kepada Abu Talib al-Mishkani, inna qauman yada'una al-hadith, ada orang-orang yang meninggalkan hadis, wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, mereka condong memilih pendapat Sufyan, maka kita tak boleh bersu'udzon kepada Sufyan al-Thawri bahwasanya dia menyelisih sunnah, tidak, tapi tidak sampai kepada sunnah tersebut, ya, atau sampai kepada tapi dengan jalan orang-orang yang tidak dia percayai, ya. Karena itulah dia menggunakan logikanya. Sebagaimana yang kita ketahui mazhab Abu Hanifah rahimahullah, ya, banyak menggunakan logika tatkala tak sampai kepadanya hadis. Karena terkadang sampai kepada Imam Abu Hanifah hadis dengan jalan jalur perawi-perawi yang tidak dipercayai oleh dia. Ya, kadang-kadang ada dua jalur, ya, satu jalur perawinya semua sahih, terpercaya. Itu yang tidak sampai kepadanya. Sampai kepadanya dibawa oleh para perawi yang bermasalah, akhirnya dia tolak. Ketika dia tolak hadis karena perawinya bermasalah, dia tentunya akan berfatwa dengan ijtihad, dengan logikanya, akan melihat kaedah-kaedah umum. Jadi tidak akan ada seorang pun ulama kaum muslimin menyengaja menyisihi sunnah. Maka, ya, dikatakan kepada Abu Talib al-Mishkani, ada orang-orang meninggalkan sunnah, mereka memilih pendapat Sufyan. Qala, maka dia berkata seketika itu juga secara spontan, kata dia, a'jabu liqawmin sami'u al-haditha wa arafu al-isnada wa sihatahu yada'unahu wa yadhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi. Aku merasa aneh terhadap orang-orang yang mereka mendengarkan hadis, mereka tahu sanad hadis tersebut, tahu kesahihannya, itu hadis-hadis yang sahih, kemudian mereka nekat meninggalkannya, mereka lebih condong memilih pendapat Sufyan atau yang lainnya. Qala Allahu, padahal Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Padahal Allah telah mengancam, hendaklah waspada, khawatir orang-orang yang menyisihi perintah Nabi, mereka terkena fitnah atau azab yang pedih. Ya. Wa tadri mal fitnah, tahukah engkau apa itu fitnah dalam ayat ini? Al-kufru, fitnah itu adalah kekufuran. Orang yang menolak sunnah Nabi, dikhawatirkan ujungnya adalah menjadi kafir, murtad, menolak Islam. Qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wal fitnatu akbaru minil qatli, sungguh al-fitnah, kekufuran itu lebih dahsyat daripada memerangi orang-orang kufar dalam bulan-bulan haram. Fayada'una al-haditha an Rasulillah, tatkala mereka meninggalkan hadis-hadis yang datang dari Rasulillah, wa taghlibuhum ahwa'uhum, mereka dikalahkan oleh hawa nafsu mereka, ila ra'i, maka mereka lebih condong mengikuti logika-logika berpikir mereka. Ya. فَإِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ عَنْ أَمْرِهِ قَدْ حُذِّرَ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ أَوْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Apabila orang-orang menyelisihi perintah Nabi, dikhawatirkan, ya, diancam akan menjadi kafir, musyrik, terkena azab yang pedih, dalla ala annahu qad yakun muftin al-kufri aw al-'adzab al-alim. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang menyelisihi Nabi SAW sebenarnya dia sedang berjalan menuju kekufuran atau menuju azab yang akan datang menimpanya. Nah. Wa minal kalimati sa'irati indas salafi qaul indas salafi qaulihim qauluhum qauluhum asra'an nasi riddatan ashabul ahwa'i walamma kana aslu kufrin as ahlul kitabi min jihati mukhalifati rasuli mukhalafati min jihati mukhalafati rasuli ar-rusuli min jihati mukhalafati ar-rusuli qala Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa min al kalimat sa'irati inda salafi adalah kalimat yang tersebar di kalangan salaf qauluhum mereka mengatakan asra'un nasi riddatan ashabul ahwa'i orang yang paling cepat murtad adalah pengekor hawa nafsu pengikut hawa nafsu pengikut logika-logikanya ya segala sesuatu selain daripada sunnah diikuti itu adalah hawa nafsu baik mengikuti tradisi mengikuti ajaran leluhur mengikuti logika mengikuti perasaan semuanya adalah ahwa semuanya masuk ke dalam kategori hawa nafsu walamma kana aslu kufri ahli kitab min jihati mukhalafati ar-rusuli qala Allah taala tatkala asal sebab kekufuran orang-orang ahli kitab itu karena mereka menyelisihi para rasul maka Allah berfirman dalam hal ini ya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam mereka mengangkat ulama-ulama mereka ahli ibadah mereka pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan tuhan-tuhan lain dari selain Allah sebagaimana mereka mengangkat Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan ya nanti dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya tersesatnya orang-orang ahlu kitab karena mereka mengikuti ya, para pendeta-pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan apa yang Rasul haramkan atau sebaliknya karena itulah mereka tersesat karena mereka menyelisihi para rasul yang dikirim kepada mereka mengikuti para pendeta-pendeta mereka yang membuat hukum tandingan menyelisih apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Naam. Wa fi hadha siyaqil karimi fa'idatan. Al-ula anna sababa kufrihim huwa ta'zimuhum ulama'ahum. Hatta ghaddu min haqqillahi wa rasulihi fi tahakumi ilayhima. Fa'an Adi bin Hatim qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa fi unuqi salibu min zahabin faqala ya adi itrah anka hadzal wathan fa sami'tuhu yaqra'u min surati bara'ah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah qala ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu 'alaihim syai'an harramuhu ahsant wa fi hadha as-siyaq al-karim fa'idatan dalam ayat ini terdapat dua faedah al-ula pertama anna sababa kufrihim huwa ta'zimuhum ulama'ahum sebab kekufuran Bani Israel karena mereka mengagungkan alim ulama mereka menjadikan alim ulama mereka seolah-olah wahyu yang turun dari langit dengan meninggalkan ajaran Rasul. Hatta ghaddu min haqqillahi wa rasulihi fi at-tahakkum ilayhi. Sehingga mereka pejam mata untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Tak mau lagi. Subhanallah. Fa'an Ali bin Hatim qala. Dari Ali bin Hatim dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari agama Nasrani. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi 'unuqi salibun min dhahabin. Aku datang menemui Nabi ketika itu aku memakai kalung yang padanya ada mainan kalung dari salib yang terbuat dari emas. Faqala ya Adi, maka Rasulullah berkata, wahai Adi, itrah anka hadzal wathan. Kau buang salib ini. Berhala ini kau buang. Wa sami'tuhu yaqra'u min surati Bara'ah. Aku dengar dia membaca surat Al-Bara'ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara mengangkat para pendeta mereka, alim ulama mereka, kalau di kita para ustaz mereka, para kiai mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Qala, maka berkata Rasulullah, ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Ketika Adi mengatakan, ya Rasulullah, kami tak pernah merasa menyembah para pendeta kami, tak pernah menyembah para uskup kami. Maka Nabi SAW mengatakan, ama innahum lam yakunu ya'budunahum, walakinnahum kanu idha ahallu lahum syai'an istahallu. Mereka memang tidak menyembah sujud kepada para pendeta ini, tidak. Tapi jika para pendeta ini menghalalkan bagi mereka sesuatu, maka mereka pun mengikutinya. Fa idza harramu 'alaihim syai'an harramu. Jika pendeta-pendeta mereka mengharamkan atas mereka sesuatu, mereka pun mengharamkannya. Padahal yang punya hak mengharamkan Allah. Yang punya hak menghalalkan Allah, bukan manusia. Halal haram itu hukum milik Allah SWT. Tak boleh kita katakan ini halal, ini haram sesuka hati kita, hawa nafsu kita. Maka Allah SWT menyamakan kaum Yahudi dan Nasara yang mengikuti para ulama-ulama mereka dalam menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya, sama seolah-olah mereka menyembah para pendeta tersebut. Subhanallah. Karena mereka menjadikan para pendeta ini seolah-olah mereka membuat syariat, padahal yang berhak menurunkan syariat adalah Allah SWT. Maka mereka ini, para pendeta-pendeta ini, seolah-olah sama posisi dengan Allah SWT sebagai pembuat syariat. Maka sama hukumnya dengan orang-orang yang mengikuti para kiai mereka, para alim ulama mereka, seolah-olah mereka adalah yakni wahyu yang turun dari langit, perkataannya tak boleh tolak. Padahal bertentangan jelas dengan nas. Maka hal ini telah terjebaklah siapapun mereka, baik dia kaum muslimin, menyembah para kiai, menyembah para ustaz, menyembah tuan guru, meskipun tidak bermakna sujud kepada mereka, tapi mengikuti apapun mereka katakan. Apa yang mereka halalkan, kita halalkan. Yang mereka haramkan, kita haramkan. Padahal bertentangan dengan Quran dan sunnah Rasulullah, berarti kita telah menyembah mereka. Dan inilah sebab kekufuran kaum Yahudi dan Nasara. Dan itu pula lah sebab kekufuran, kesesatan kaum muslimin yang mengikuti cara beragama Yahudi dan Nasara. Wathaniyatu anna bil iqtisari ala tandidi bisoni'il Yahudi wan Nasara tambihan ala qismil mukhalafati lirrusuli. Ala qismail mukhalafati lirrusuli la salisa lahuma. Wahuma at-tafritu alladhi huwa an-nasibul awfari lil Yahudi. Alladhi huwa an-nasibul awfaru lil Yahudi mu'zil anbiya'i wa qatalatahum al-ifratu alladhi huwa an-nasibul awfaru lin nasara zawil gulu. Wasaniyah, hadapun yang kedua, faedah kedua dari ayat tadi di atas. Ayat tersebut menceritakan dua umat, Yahudi dan Nasara, karena mereka lah yang menjadikan para ulama mereka, pendeta mereka, sebagai tuan-tuan dari selain Allah. Dua umat ini, Yahudi dan Nasara. Anna fil iqtisari ala tandidi bisunai'il Yahudi wan Nasara tanbihan ala qismail mukhalafatil rusul la thalitha lahuma wahuma. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah mencukupkan dua umat ini saja, Yahudi dan Nasara, yang mereka menyelisihi para rasul, tidak ada yang ketiga, cuma dua umat, Yahudi dan Nasara. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka itu pada dua kubu yang bertentangan. Wahuma, yang pertama adalah at-tafrid. Satu kubu at-tafrid, menyepelekan, merendahkan, mengabaikan, tak mau mengikuti. Alladhi huwa nasibul awfar lil Yahud, ini adalah bagian terbesar daripada cara beragama orang Yahudi. Mereka tak mau ikut Rasul, mereka tak mau tunduk, membangkang, melecehkan, merendahkan para Rasul. Mu'dhil anbiya, mereka lah menyakiti para Nabi. Mu'dhil anbiya wa qatalatuhum, mereka lah pembunuh para Nabi. Ini satu umat. Mereka terkena penyakit namanya tafrid. Tafrid maknanya adalah melecehkan para Rasul. Agama di bawah Rasul, mereka menyampaikan Taurat di belakang punggung mereka, mereka buat sendiri hukum-hukum, dan mereka mengetahui kebenaran tapi mengangkanginya. Ini umat Yahudi. Yang kedua, al-ifrat. Yang kedua penyakitnya adalah namanya penyakit al-ifrat, berlebih-lebihan, ghulu. Ya. Alladhi huwa an-nasibul awfar lin-nasara. Maka sifat ghulu ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang Nasara yang paling mendominasi pada mereka adalah sifat berlebih-lebihan. Sehingga Isa bin Maryam mereka pertuhankan. Yahudi terlampau melecehkan sehingga menganggap Isa bin Maryam anak zina, kafir, dan mereka hampir-hampir membunuhnya. Ya, dzawil ghulu, mereka memiliki sifat ghulu berlebih-lebihan dalam beragama. Karena mereka tak tahu kebenaran. Mereka tersesat karena tak paham ilmu. Maka dua umat inilah yang Allah berikan sebagai contoh kita. Ya, tak ada yang ketiganya. Maka sebagian daripada orang-orang Islam, sebagian yang mengikuti pola Yahudi, mereka lah orang tahu kebenaran tapi tak mau mempraktekannya. Subhanallah. Sebagaimana kata para ulama kita, man fasada min ulama'ina fafihim syabahun bil Yahudi. Ulama-ulama kita yang rusak, mereka yang mengangkangi agama, melecehkan agama, mencoreng kehormatan agama, mereka itu adalah pengekor orang-orang Yahudi. Allahu Akbar. Tahu dia membaca Al-Quran, tahu dia membaca hadis, tahu bahasa Arab, tahu banyak dalam ilmunya, tapi ilmunya yang dapat, yakni yang didapatkan dijadikan sebagai sarana menyebarkan syubhat, menjauhkan manusia daripada kebenaran. Ini pengekor Yahudi. Terkadang kita heran melihat orang-orang yang sampai tinggi-tinggi, doktor, profesor, doktor, subhanallah, tapi mereka ahlu syubhat, ahlu batil. Kalau belajarnya di barat, mungkin kita beri uzur. Belajar sama orang kafir, ya mungkin. Gurunya orang kafir ini belajarnya di timur. Belajarnya bahkan mungkin di Mekah. Bahkan mungkin belajarnya di kota Madinah. Tapi diam dan bungkam terhadap kebatilan. Subhanallah. Bahkan menyeru kepada kebatilan. Iyadhan billah. Ini pengekor siapa? Pengekor Yahudi. Ada orang menafsirkan sembarangan makna Quran, kalimat Quran. Dia dengar dan dia diam. Tak berkutik. Subhanallah. Profesor dotong dalam bab akidah tapi diam terhadap kemungkaran. Subhanallah. Ini penyakit pertama. Wa man fasada min ibadina fa fihim syabahun bil yahud bin nasara. Adapun ahli ibadah kita yang rusak karena rajin mengamalkan bidah, subhanallah, karena tidak memiliki ilmu, fa fihim syabahun bin nasara. Mereka meniru gaya orang-orang Nasara. Subhanallah. Sebagian intelek yang menyesatkan, sebagian ahli ibadah yang menyesatkan. Subhanallah. Orang terpesona melihat ahli ibadahnya yang banyak, pakaiannya, orasinya, segala macam, simbol-simbol agama, tapi mereka menyesatkan dan mereka tersesat. Subhanallah. Inilah dua umat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rusak daripada ahli ibadah kita meniru orang-orang Nasara. Ibadah banyak tapi bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Mereka dalam gurita bid'ah demi bid'ah. Subhanallah. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Subhanallah. Yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar. Ya, salawat untuk Pancasila, salawat untuk Nusantara, salawat untuk Indonesia. Semua diselawati. Subhanallah. Banyak. Rajin beramal ibadah tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Efek daripada bid'ah hasanah. Subhanallah. Naam. Wa hadha min i'jazil Qur'anil 'azimi wa qad ja'a at-tahdhiru minhumā muqtarinīn fī hadīthin wāhidin. Muqtarinayn fī hadīthin wāhidin. Huwa qawluhu ar-rasūl ṣallallāhu 'alayhi wa sallam: Da'ūnī mā taraktukum fa innamā halaka man kāna qablakum bi kasrati su'ālihim wa ikhtilāfihim 'alā anbiyā'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa hadha min i'jaz al-Qur'an al-'azim. Inilah di antara bentuk mukjizat Qur'an al-'azim. Ya, menggabungkan segala sesuatu. Qad ja'a at-tahdhiru minhumā muqtarinayn fi haditsin wāhidin. Telah terdapat ancaman ya dalam dua kubu yang bertentangan ini. Kubu ifrat menyepelekan, kubu tafrid yang kubu yang gulu ekstrem berlebihan, kubu yang terlampau menyepelekan. Ya. Huwa qaulur Rasul, telah terdapat kedua perkara ini dalam hadis Rasulullah SAW yang digandengkan dalam satu hadis. Apa yang dimaksudkan digandengkan ini? Sifat ghulu berlebihan ekstrim atau bersifat ya yang berlebihan tafrid, menyepilikan. Da'uni ma taraktukum huwa qaulur Rasul, da'uni ma taraktukum adalah perkataan Nabi yang berbunyi da'uni ma taraktukum. Makna da'uni, biarkanlah saya dengan syariat yang saya tinggalkan kepada kalian, jangan kalian tambah-tambah, jangan kalian kurang-kurangi. Ini dikatakan Nabi SAW ketika ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun? Nabi diam. Kembali dia ulangi, mungkin dia dengar, dianggap Nabi tak dengar. Ya Rasulullah, apakah haji wajib tiap tahun? Nabi tak pedulikan. Mungkin Nabi tak dengar ini. Lebih keras, ya Rasulullah, wajibkah hukum haji tiap tahun bagi kita? Maka Nabi berkata kepadanya dengan keras, lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku katakan ya, akan menjadi wajiblah dia. La mastata'tum, kalian tak akan mampu. Bayangkan kalau haji wajib tiap tahun. Sekarang aja daftar haji sekarang 10 tahun baru naik, baru berangkat haji. 8 tahun, 10 tahun baru berangkat haji. Bagaimana kalau haji diwajibkan tiap tahun? Subhanallah. Kata Nabi setelah itu, inilah hadisnya. Da'uni ma taraktukum, sudah, jangan banyak bertanya. Da'uni ma taraktukum, biarkan saja saya meninggalkan syariat ini untuk kalian yang telah, ya, subhanallah, telah sempurna. Ini paket yang sempurna, ambil. Jangan tambah, jangan kurang. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya binasanya orang sebelum kalian. Bikathrati su'alihim, karena mereka banyak bertanya seperti kau ini. Banyak bertanya. Pertanyaan yang memberatkan, gulu berlebih-lebihan. Ya, ini yang pertama ini adalah penyakit orang-orang Nasara. Ya, wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim, dan karena mereka menyelisih rasul-rasul mereka. Ini penyakit orang Yahudi. Ya, yang ini ekstrim gulu berlebih-lebihan, yang ini terlampau menyepelekan. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Jika kularang sesuatu, jauhi dia. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu ma stata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu, lakukan semampu kalian. Naam. Fa qawluhu bi kasrati su'alihim fil ifrati wal gulu. Wa qawluhu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fit tafriti wat taqsiri. Asbabah. Fa qawluhu bi kasrati su'alihim fil ifrati wal gulu. Maka ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasanya mereka karena banyak bertanya, ini adalah menunjukkan sifat ifrat wal ghulu, sifat berlebih-lebihan. Ghulu, semuanya diselawatin. Ini kan ghulu ini. Semua bentar-bentar kuih pun diselawatin nanti itu. Allahu Akbar. Ya, bahaya. Allahu Akbar. Wa qawlu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, perkataan mereka wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka, fit tafriwati wat taqsir. Ini adalah sifat Yahudi yang sepele, merendahkan, melecehkan. Walidzalika uradahu al-Bukhari fi kitab al-i'tisam bil kitab sunnah wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hal ini dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya dengan judul al-i'tisam bil kitab sunnah. Hadis ini masuk dalam bab al-i'tisam bil kitab sunnah, kewajiban berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Wa huwa min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan bentuk kata-kata yang ringkas. Ya, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki makna yang begitu dalam sekali. Cukup sampai di sini khotil kiram. Insyaallah kita lanjutkan. Ya, tanggung sekali ini. Teruskan Syekh Ibrahim. Tanggung ini. Oh, selesai. Walamma kanatil mutaba'atu fi hadhihi diqqati lam yamdahillahu ta'ala al-mu'minina bimujarradiha bal biihsaniha faqala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن أي هي متابعة ظاهرة وباطنة ومن كان كذلك فأخذ منه الشيطان نصيبا من الطاعة asra al-aubati wa naf'atihi at-taubah. Naf'athu asra al-aubata wa naf'athu at-taubah. Kama wasafallahu al-muhajirin wal ansar bidzalika li'anna mukhalifatahum lam taqtahum. Li'anna mukhalafatahum lam takun muta'assilatan fi qulubihim wa sirru hadhihi al-inayati ar-rabbaniyyati bihim ma 'urifu bihi min al-mutaba'ati al-tammah. Wa lamma kanat al-mutaba'atu bi hadhihi al-diqqah lam yamdahillahu ta'ala al-mu'minina bijarbiha. Tatkala ini perintah untuk mengikuti yakni Nabi SAW sekedar mengikuti saja, tidak dipuji Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin jika hanya sekedar mengikuti saja. Bal bi ihsaniha, tapi yang dipuji adalah mengikuti dengan ihsan, dengan sempurna, zahiran wa batinan, mengikuti luar dan dalam. Karena sebagian orang mengikuti sunnah luarnya, pakaiannya sunnah, dalamnya tidak. Subhanallah, harus luar dan dalam, zahiran wa batinan. Yang dipuji adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, luar dan dalam, dalam semua bab. Bal bi ihsaniha, tapi yang dipuji adalah mengikuti Nabi dengan ihsan, bukan sekedar ikut-ikutan saja. Ya. Sebagian daripada orang ngaji, daurah, ya. Berjenggot. Ya, cingkrang dan seterusnya, tapi zahir saja. Subhanallah. Dalam bab ibadah tak paham mana sunnah mana bid'ah. Ya, dalam bab muamalah tak tahu mana riba mana kezaliman. Dalam bab akidah juga kabur. Karena baru zahirnya saja. Harus zahir dan batin mengikuti mereka dengan ihsan. Diikuti dari segala sisi, akidah mereka diikuti, akhlak mereka diikuti. Kadang mengikuti akidahnya, akhlaknya mengikuti akhlak Firaun. Subhanallah. Maka yang dipuji adalah mengikuti mereka dengan ihsan, bukan sekedar mengikuti saja. Allah berfirman, "Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradhu an." Mereka lah orang terdahulu dari golongan muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ini dia intinya, dengan ihsan. Maksud dengan ihsan sempurna zahir dan batin. Dalam semua bab, bukan pilih-pilih. Pilih-pilih bulu. Dalam bab ini pilih ambil, yang ini jangan. Dalam bab politik jangan ambil ini, yang lainlah. Dari bab akidah kita ambil ini, enggak bisa. Ya. Ini berarti tidak ihsan dalam mengikuti mereka. Ay mutaba'atun zahiratun wa batinah, maknanya mengikuti mereka zahir dan batin. Wa man kana kadzalik fa akhadha minhu syaitan nasiban min ath-tha'ah. Yang seperti ini mengikuti dengan ihsan, terkadang syaitan menggelincirkannya daripada ketaatan, asra' al-aubah. Orang ini akan segera kembali bertobat. Wa naf'athu taubah, dan bermanfaat baginya taubatnya. Kama wasafallahu al-muhajirin wal-ansar bidzalik, sebagaimana Allah menyifati kaum muhajirin ansar dengan hal demikian. Li'anna mukhalafatahum lam takun muta'assilatan fi qulubihim. Andai kata ada ansar dan muhajirin yang tergelincir salah, segera mereka kembali rujuk. Bukan dikatakan mereka semua tak bersalah. Sebagian mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang lumayan besar, bahkan fatal. Tapi segera mereka rujuk, ya. Karena mukhalafatuhum, mereka menyelisih Rasulullah SAW itu, lam takun muta'assilatan fi qulubihim. Bukan mengangkat dalam hati mereka ingin menyelisih Nabi, tidak. Tapi karena kelengahan, kelalaian, ya. Wasirru hadhihi al-inayati ar-rabbaniyyah bihim ma'urifu bihim min al-mutaba'ati at-tammah. Dan rahasianya karena mereka berusaha mengikuti Nabi dengan secara sempurna utuh. Fata'ammal ikhbar Allah an hifdhi qulubihim min az-zayghi bisabab sidqihim fil mutaba'ati fi waqti al-usrati. Lihatlah bagaimana Allah SWT memberitahukan kepada kita bagaimana Allah menjaga hati mereka agar tidak menyimpang. Dengan apa? Dengan sebab kejujuran mereka dalam mengikuti Rasulullah SAW fi waqti al-usrah, dalam keadaan yang sangat sempit. Subhanallah, dalam peperangan yang sangat sempit, perang Tabuk. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, kaum muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam keadaan peperangan yang begitu sulit, perang Tabuk, setelah hampir-hampir tersesat hati sebagian mereka. Sebagian sahabat datang ikut perang. Subhanallah, sebagaimana Ka'ab bin Malik ya dan lain-lainnya. Falyahdharil ladzina hum 'ala dhahiri sunnah duna batiniha wa kadzal aqsu. Dan ini kalimat penutup. Falyahdharil ladzina hum 'ala dhahiri sunnah. Hati-hati, waspada orang yang zahirnya sudah menunjukkan mengikuti sunnah. Duna batiniha, tapi batinnya belum. Jangan tertipu. Ya. Maka saya katakan kita telah memakai pakaian sunnah, maka harus sempurnakan dengan hati. Mengikuti sunnah juga dalam segala bab, bukan hanya pakaian saja. Wa kadzal aqsu ataupun sebaliknya pun tak benar. Harus sejalan antara zahir dan batin. Kalau kita mau selamat, ya, diterima Allah taubat kita, dimudahkan Allah untuk bertobat tatkala kita tergelincir bersalah, berusahalah mengikuti sunnah zahiran wa batinan. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.